Mitra Bisnis, Kompas menulis, DPRD DKI Jakarta merasa tidak puas dengan program Kartu Jakarta Sehatnya Jokowi, yang dinilai malah mengakibatkan kisruh dengan banyak rumah sakit. Untuk itu DPRD berencana meminta pertanggungjawaban Jokowi melalui hak interpelasi. Bahkan ada isu, hak interpelasi ini bisa berujung ke pemakzulan. Menanggapi hal ini, Ahok bercanda, jika dimakzulkan malah bagus, Jokowi bisa langsung nyapres. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Ridwan Saidi. Be Ridwan, apa saran Babe melihat kisruh DPRD dengan Jokowi ini? Itu kalau interpelasi, hak bertanya, itu tidak konsekuensinya gubernur jatuh. Ya, kan itu ada proses yang dilibatkan, soal penjatuhan itu adalah Kemdagri dan akhirnya presiden sendiri. Jadi kalau hanya DPRD tidak cukup untuk menjatuhkan seorang gubernur. Jadi kalau interpelasi ya diajukan ya bisa didalami. Jadi gubernur harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, kemudian dia ada menilai kan prosesnya begitu. Apakah JKS ini dapat diteruskan atau tidak? Jadi dia ada penilaian berbeda dengan rapat kerja biasa. DPRD menggunakan hak interpelasi itu bagus. Ini belum pernah dipakai sejak DPRD berdiri di muka bumi Jakarta. Apapun motivasinya, jadi saya rasa nggak usah ditanggapi berlebihan lah mengenai interpelasi itu DPRD menggunakan haknya. Sejauh ini kan belum pernah digunakan. Kasusnya KJS ya itu pilihannya kali. Ada saran B kepada DPRD maupun Pemprov DKI? Itu kan pemerintahan daerah terdiri dari gubernur dan DPRD. Nah, kerjasama antara kedua lembaga ini ditingkatkan, itu saja. Iya, partnership-nya lebih mantap lah. Kan itu undang-undangnya ada. Kalau pemerintahan daerah itu bukan hanya gubernur, bukan hanya DPRD, tapi keduanya itu adalah pemerintahan daerah, local government. Tapi kalau Babe menilai ide tentang KJS sendiri, sebenarnya bagaimana? KJS oke-oke saja, cuma disesuaikan dengan payung hukum yang ada. Supaya segala-galanya itu dibiasakan berjalan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam hari ini, Perda dan sebagainya. Demikian budayawan Ridwan Saidi, saya Mandariska.